Action Radio. Hop, yeah! Hop, hop, hop! Selamat datang di Bukit Tengkorak, Nona Manis. Jenuh rasanya. Sejak tadi aku menunggumu. Oh, ada halangan? Siapa kau? Apa urusanmu terhadapku? Menyingkirlah. Oh, jangan marah. Apakah Nona Anting Wulan tidak bisa bicara secara baik-baik dengan saya? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang perjalanan Karmapala dan Paramita yang menuju Bukit Tengkorak. Namun ketika di perjalanan, keduanya mendapat halangan dari seseorang yang pernah dijatuhkannya. Tetapi Karmapala dan Paramita akhirnya dapat menyingkirkan penghalangnya dengan mudah. Dan keduanya pun dapat melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Kak Wulan tidak ada di Bukit Tengkorak, atau barangkali mendapat musibah lain, Kakak? Seandainya Kak Wulan tidak ada di Bukit Tengkorak, atau barangkali mendapat halangan, kita akan tetap menemui Resi Amistah. Bukankah dugaan kita yang mencuri pedang ular emas milik Kak Wulan adalah Resi Amistah? Jadi mau tidak mau, kita harus tanyakan hal ini kepadanya. Seandainya dia tidak mencuri? Tidak mungkin. Di bukit itu tidak ada siapa-siapa lagi yang tinggal, kecuali Resi Amistah dan orang-orangnya. Jadi aku yakin benar bahwa yang mencuri pedang itu adalah Resi Amistah. Kasihan Kak Wulan, aku telah membuatnya susah. Hea, hea, hea! Kupikir pedang itu tidak terlalu bahaya jika jatuh ke tangan orang lain. Tapi ternyata pedang itu mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa dan tidak boleh dibuat main-main. Ya pantas saja Resi Amistah mencuri pedang itu, karena ia tahu bahwa pedang itu sebuah pusaka yang ampuh, Kakang. Iya. Aku pun merasa tak enak atas sepak terjangku ini terhadap Kak Wulan. Apakah karena Kakang selalu mengikuti aku, sehingga Kakang pikir sepak terjang Kakang kurang baik? Bukan, bukan karena itu. Kau jangan terlalu berperasaan, Mita. Maksudku berkata demikian bukan lantaran aku mengikutimu, lantas aku berkata sepak terjangku kurang baik. Bukan. Aku memang selama ini merasa tak enak terhadap Kak Wulan. Bukankah kau pernah tahu tentang latar belakangku sebagai seorang laki-laki yang ugal-ugalan? Itulah kekhawatiranku. Aku merasa cemas kalau-kalau Kak Wulan masih mempunyai perasaan buruk terhadapku. Oh, kupikir karena Kakang selalu mengikuti aku, kemudian Kakang mempunyai dugaan seperti itu. Mita, Mita, bagaimana mungkin aku mempunyai dugaan buruk terhadap seorang wanita yang membuatku tak berdaya? Sudahlah, aku tak ingin kita mempunyai kesalahpahaman. Hia, hia, hia! Kakang, rasanya sudah lama Kakang tidak bercerita tentang guru Kakang. Aku mau tahu bagaimana tentang guru Kakang itu, Kakang. Maksudmu, guru Kujerangkong hidup? Iya, kenapa Kakang jadi melupakannya? Tidak, aku tidak melupakannya. Iya, aku tahu. Guruku memang bekas seorang penjahat yang paling ditakuti di dunia persilatan ini. Tapi setelah dia menyadari segala kesalahannya, dia pun berniat menjadi orang baik-baik. Aku sangat menghargai sekali itikad baik guruku itu. Begitu juga denganku. Setelah aku hidup penuh dengan ugal-ugalan, aku pun berniat untuk menjadi orang baik-baik. Banyak sekali petua yang diberikan guruku terhadapku. Dan aku sendiri sekarang tidak tahu bagaimana kabarnya guruku setelah beberapa lama ku tinggalkan. Lalu, bukankah menurut kakek Mamang Kuraya, guru kakang mencari-cari kakang? Iya. Aku sendiri tidak mengerti kenapa guruku kembali turun gunung dan mencari-cari aku. Mungkin ada sesuatu yang harus dibicarakan kepada kakang. Aku rasa pun demikian. Tapi kenapa guru harus turun gunung? Bukan aku tidak setuju atas kehadirannya kembali ke dunia persilatan. Tapi semua itu justru akan mengundang perhatian orang-orang. Bukan saja perhatian yang menakutkan, tapi juga mungkin niat orang-orang yang ingin balas dendam terhadapnya akan tumbuh kembali. Ya, mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi, kakang. Hea, hea. Iya, tapi sampai sekarang pun beliau masih tetap mencari. Aku ingin sekali menemuinya, tapi di mana? Sudahlah, Mita. Untuk sementara, kita lupakan saja mengenai guruku. Hia, hia, hia. Iya, kakang. Hia, hia, hia. Kakang Karmapala kelihatan cemas setelah aku bertanya tentang gurunya. Kakang Karmapala. Tidak perlu saling menumpahkan darah di tempat ini. Apakah Nona tidak tahu bahwa kaki bukit ini adalah sebagian tempat suci dari perguruan hati suci yang terdapat di puncak itu? Pih, lelucon lagi. Kau tahu, setelah aku dengar Resi Amista tinggal dan berada di bukit tengkorak ini, aku sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya Resi Hati Suci. Aku mempunyai firasat bahwa Resi Hati Suci adalah Resi Amista sendiri. Hah, bangsat! Kau jangan memfitnah sembarangan, Nona Antinggulan. Jangan samakan Resi Hati Suci itu dengan Resi Amista. Aku memang anak buah Resi Amista yang jahat. Tapi aku sangat menghargai Resi Hati Suci sebagai orang suci yang akan mewujudkan kebenaran. Bisa juga seorang penjahat berkata tentang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang mana? Jangan menghayal, sobat. Kebenaran itu tidak bisa dicerminkan oleh tingkah laku dan kata-kata yang keluar dari seorang penjahat. Mana bisa aku percaya bahwa kau menghargai seorang resi yang baik dan berhati suci? Mana bisa? Kata-katamu yang sok halus dan sopan itu justru menimbulkan kecurigaan bagiku. Jadi aku yakin bahwa Resi Hati Suci adalah Resi Amista. Nah, sekarang penyalah dari sini sebelum aku menjadi emosi dan berbuat lancang untuk menerobos tempat ini. Ah, luar biasa. Sungguh luar biasa sekali kata-katamu itu, Nona Antinggulan. Caramu memutarbalikkan pembicaraan memang patut diacungkan jempol. Juga gertakanmu itu untuk mencoba naik ke bukit tengkorak ini. Tapi sayang, niatmu akan kandas di sini. Baik, kalau kau memang tak bisa diajak untuk bicara sopan, sekarang lebih baik terimalah ini. Hiyan! Hiyan! Hiyan! Hiyan! Keparat, pengecut. Rupanya mereka telah mempersiapkan segalanya. Cukup banyak juga jumlah mereka. Tapi bagiku, terlalu mudah untuk menjatuhkan cecurut-cecurut ini. Hiat! Hiat! Bukan main terkejutnya Antinggulan. Rupanya orang yang bertopeng hitam ini telah mempersiapkan segala kemungkinannya. Dengan sekali isyarat saja, bermunculanlah 10 orang menyerang Antinggulan dengan menggunakan pedang. Namun Antinggulan yang telah menyadari hal itu, ia pun menyambut serangan-serangan itu. Benar saja, dalam beberapa jurus saja, Antinggulan sudah hampir membuat mereka tersungkur semua. Hiat! Hiat! Rasakan ini! Hiat! Hiat! Hiat! Nah, menyingkirlah kalian. Percuma kalian tinggal bertiga. Menyingkirlah kalau kau mau selamat. Kalian lihat saja, teman-temanmu itu, mereka semua sudah tak berdaya. Ayo, menyingkirlah. Kurang ajar. Anak-anak buahku mulai jadi seorang yang pengecut. Akan ku singkirkan mereka semua. Keparat, memalukan. Sungguh biadab sekali perbuatan topeng hitam. Apakah kau tak berpikir bahwa anak-anak buahmu banyak membantu perbuatanmu? Hah? Tak ada kata biadab bagi topeng hitam dan perkumpulanku. Sekalipun mereka banyak membantu, tapi mereka toh dapat pamrih dariku. Harta, wanita, dan segala macam kebutuhan yang mereka perlukan. Wajar kalau aku melakukan hal itu. Boleh dibilang seimbanglah. Mereka berhasil, maka dapat imbalan. Dan jika mereka tidak berhasil juga, mereka akan mendapatkan imbalan. Seperti tadi itulah imbalan bagi seorang yang pengecut. Benar-benar sangat kecil, tidak mempunyai rasa perkemanusiaan. Hah, Nona Antinggulan tak perlu marah. Itu hakku. Yang memiliki mereka tuh aku, bukannya kau. Nah, aku peringatkan padamu. Kembalilah daripada hal seperti itu akan menimpamu. Baik, aku bisa kembali pulang. Asal pedang ular masku pun sudah kembali ke tanganku. Hah, keparat! Benar-benar keras kepala. Rasakan ini. Kembali pertarungan terjadi. Tapi kali ini Antinggulan menghadapi si topeng hitam. Topeng hitam memang mempunyai kelebihan lain daripada anak-anak buahnya. Tapi walaupun begitu, dia tidak berarti apa-apa bagi Antinggulan. Pukulan-pukulan hitam pun jadi semakin penasaran. Ke barat, perempuan ini mempermainkan aku. Pukulanku banyak yang luput dan tak mengenai sasaran. Aku harus menggunakan sepasang pedangku untuk... Nona Anting Wulan, sekarang hadapilah pedang kembarku ini. Kalau kau tadi bisa luput dan menghindar dari seranganku, maka sekarang kau tak akan pernah luput menghadapi sepasang pedang kembarku. Sekalipun kau menggunakan pedang kembar untuk menghadapiku, aku tak akan pernah takut, sobat. Majulah, jangan hanya menggerak-gerakkan jurusmu saja. Hayo, sombong juga kau rupanya. Sayang sekali. Wajah yang cantik dan tubuh yang mulus itu hanya menjadi santapan pedang kembarku. Cicipilah ini buat Ina Binal. Serangan yang kecil, jurus-jurusnya bergerak cukup cepat dan mengarah ke sasaran yang mematikan. Aku harus berhati-hati, walaupun hal ini tak terlalu sulit bagiku. Kedot sekali wanita ini. Semua jurus-jurusku luput, tak mengenai sasaran. Sialan, apa akalku? Dia tak mau membalas sama sekali. Tenagaku seakan-akan mulai terkuras. Jadi putus asa. Serangan-serangannya walaupun ganas, tak berarti apa-apa bagi Anting Wulan. Sampai akhirnya, tibalah Anting Wulan membalas serangannya. Dan ketika Topeng Hitam menghunuskan pedangnya, seketika itu juga Anting Wulan berbalik menghajarnya. Pedang itu jadi berbalik menancap di lambung Topeng Hitam. Itulah balasan bagi orang kejam. Aku akan terus ke atas puncak bukit itu. Siapa tahu, Resi Amista ada di sana. Senjata rahasia. Siapa lagi yang berani main curang terhadapku? Kisana, keluarlah kalau kau benar-benar ingin berhadapan denganku. Coba Hitam, kurang ajar. Ternyata manusia itu selalu berkeliaran di mana-mana. Mau apakah dia? Salah satu dari anak buahnya si Amista. Heran melihatku, ha? Coba Hitam memang selalu berada di mana-mana, Nona. Kalau aku berada di sini, itu artinya sebagian dari kekuatan kelompok Jubah Hitam. Kekuatan untuk menakut-nakuti orang-orang lemah. Sayang sekali, aku bukan termasuk orang lemah yang kau kira, Iblis. Aku merasa tidak heran dengan kehadiranmu di sini. Karena manusia macam kalian, bisanya cuma menakut-nakuti, tak lebih dari itu. Padahal kalian adalah orang-orang pengecut. Mendebah, banyak bicara. Kau rasakan senjata rahasiaku ini. Percuma seranganmu. Kau lihat dengan mudah, aku menangkap senjata-senjata rahasiamu, Kisanak. Nah, sekarang terimalah kembali senjatamu ini. Kurang ajar. Sungguh memalukan sekali. Masa menerima senjata-senjata sendiri saja tidak mampu? Memalukan. Memalukan sekali. Kurang ajar. Pedih sekali betisku. Senjata rahasia aku menancap di kakiku sendiri. Aku harus menelan pil pemunah racun yang terdapat di senjata rahasia aku. Kalau tidak, racun ini akan membuat tubuhku mati kaku. Kasihan, ternyata kau kerepotan sendiri mengenai racun dan bekerja dalam tubuhmu. Untung saja, kau telah mempersiapkan pemunahnya. Kalau tidak, kasihan sekali. Mungkin kau akan mati. Senjata makan tuan. Iblis betina, Aku akan mengadu jiwa denganmu. Membuat repotku saja. Rasakan ini. Membuat susah saja. Rasakan sendiri olehmu. Aku akan langsung saja ke sana. Hup! Tunggu. Seperti suara Resi Amista. Hup, hup! Selamat datang di tempatku yang kotor dan jelek ini, Anting Bulan. Bagaimana kabarmu sekarang? Sudah lama rasanya kita tidak berjumpa. Jangan berpura-pura bodoh, Resi Amista. Anak-anak buahmu sudah tahu dengan kedatanganku. Apalagi kamu. Tenanglah, tenang. Apa persoalannya hingga kau datang ke tempatku? Bagaimana kalau kita bicara dengan kepala dingin? Maksudku, kita bicara sambil duduk-duduk. Hah? Kebetulan aku mempunyai pondok yang tak jauh dari sini. Lumayanlah sekedar buat berbincang-bincang. Aku tidak butuh obrolanmu. Yang aku inginkan hanyalah pedangku. Nah, kembalilah Resi. Kembalikanlah pedangku. Pedang itu tidak cocok berada di tangan seorang pendekar jahat macam kau. Nanti dulu. Nanti dulu. Jadi persoalannya kau datang kemari mau mencari pedang ular emas begitu? Masih saja mau pura-pura. Nanti dulu. Jangan terburu-buru emosi. Aku mau tahu maksudmu yang sebenarnya. Kalau kau memang mau mencari pedang ular emasmu. Oh, sayang sekali aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Barangkali hilangnya di tempat lain, Anting Bulan. Keparat, penipu busuk. Masih saja tidak mau mengaku. Aku yakin benar, pedang itu hilang di tempat ini. Dan yang mencuri adalah kau. Bukankah kau telah menipu Pramita dengan memperalat untuk menginap di pondokmu, kemudian pedang itu kau curi? Aku bisa bicara begini Karena Pramita lah yang memberitahukannya. Jadi Pramita tahu kalau pedangnya telah kucuri? Keparat. Kenapa tidak waktu itu saja dia mengambilnya? Baiklah, aku akan mengaku saja. Dan sekalipun aku mengaku, Anting Bulan pun tak akan mampu melawan aku. Dan pedang ular emas itu akan tetap jadi milikku. Kenapa kau tertawa? Jawablah yang jujur. Jangan sampai aku memporak-porandakan tempat ini. Oh, galak sekali. Baiklah, aku akan mengaku. Ya, pedang itu aku yang mencurinya. Bangsat, kenapa tidak dari tadi saja kau mengaku? Pakai berpura-pura tidak mencuri. Dasar licik. Nah, serahkan sekarang pedang itu. Aku tidak butuh waktu lama untuk meladenimu, Resi. Baik. Kala cabang, ambilkan pedang itu di kamarku. Cepat. Gala Jabang kemudian bergegas mengambil pedang ular emas di tempat Resi Amista. Dan tidak beberapa lama kemudian, Gala Jabang pun sudah kembali sambil memberikan pedang itu pada Resi Amista. Sementara itu tak jauh dari tempat terjadinya pembicaraan itu, Pramita dan Karmapala pun ada di situ mengintai dari sebuah pohon besar. Keparat! Rupanya benar si Amista yang mencuri pedang itu. Untuk apa ia melakukan hal itu terhadap aku? Dasar penjahat, segala sepak terjangnya tidak bisa dipercaya. Kakang, aku harus turun untuk merebut pedang itu. Jangan, nanti dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tidak mudah untuk merebut pedang dari tangan seorang resi yang licik dan kejam macam Resi Amista itu. Aku merasa ditipu, Kakang. Resi Amista tidak menghargai etiket baik kita. Aku tahu. Tapi apakah kau tidak bisa sabar sedikit untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Resi Amista? Baiklah, Kakang. Tapi aku tidak mau kalau sampai hal ini mencelakai Kakak Ulan. Resi Amista adalah orang yang hebat. Kepandaiannya sangat luar biasa. Sekalipun Kak Ulan dapat menandinginya, tapi belum tentu ia dapat menjatuhkannya. Iya. Kita akan turun membela Kak Ulan kalau keadaan Kak Ulan kelihatan terjepit. Memalukan. Memalukan sekali tingkah laku, Mursi. Seorang pendekar yang hebat dan mendapat kehormatan dengan sebutan Resi, tapi tingkahnya sangat memalukan dan kotor. Untuk apa kau mencuri pedangku? Bukankah kau sudah mumpuni dengan masalah ilmu? Bicaralah sepuas hatimu dengan segala cercaanmu, Antik Wulan. Aku mencuri pedangmu jelas mempunyai tujuan lain untuk dunia persilatan dan juga kekuasaan yang aku butuhkan di tanah Pasundan dan Jawa. Manusia serakah. Kau sudah bau tanah, tak pantas lagi memiliki kedudukan yang tinggi. Sadarlah, Resi Asing. Kau berada di Pasundan ini tak lebih sebagai seorang tamu. Nah, untuk apa kau mau menguasai seluruh wanua-wanua yang bukan menjadi milik negerimu? Justru karena bukan milikku, maka aku akan memilikinya. Batari Durga tidak akan pernah melarangku untuk memiliki jabatan atau kedudukan walaupun aku sudah setua ini. Aku masih kuat dan tahan untuk hidup 1000 tahun lagi. Jadi apa salahnya kalau aku mempunyai kedudukan tinggi? Silakan. Silakan kau mempunyai kedudukan tinggi, kehormatan tinggi. Tapi caramu bertindak jangan salah kaprah. Aku lihat banyak sekali keanehan-keanehan yang kau lakukan. Dari orang-orang jubah hitam sampai pada Resi Hati Suci. Semua itu mencurigakan aku. Aku tahu. Dari mana dia tahu tentang Resi Hati Suci adalah aku? Tapi dari nada bicaranya dia hanya curiga saja. Belum mengetahui dengan pasti bahwa Resi Hati Suci adalah aku. Mudah-mudahan saja Paramita dan Karma Pala tak membocorkan rahasia ini. Apa hubungannya aku dengan Resi Hati Suci atau Cuba Hitam, Anting Wulan? Kau jangan menuduh sembarangan terhadapku. Hei, bisa marah juga kau rupanya. Makanya jadi manusia jangan sok pura-pura kalem, padahal kau seorang bajingan. Aku tidak mau tahu ada hubungan atau tidak kau dengan Resi Hati Suci. Yang jelas, aku sangat mencurigai kau. Nah, sekarang serahkan pedang yang bukan milikmu, bukan hakmu itu. Tidak pantas rasanya orang tua semacam kau memiliki pusaka itu. Kau telah melukai hatiku, Anting Wulan. Silakan kau ambil sendiri pedang ini kalau kau mampu. Masih mempunyai tenaga juga kau rupanya, Resi Amista. Baiklah, aku akan mengambilnya sendiri. Dengan penuh hati-hati, kemudian Anting Wulan menyerang Resi Amista untuk merebut pedang ular emasnya. Namun ketika perkelahian itu terjadi, tiba-tiba muncullah Resi Hati Suci palsu yang sebenarnya adalah Kalarokso. Hentikan. Resi Hati Suci. Bagus. Sungguh tepat waktunya Kalarokso muncul. Sungguh sangat memalukan tingkah laku kalian. Kalian berdua telah mengotori tempat suci ini. Apa yang sebenarnya kalian permasalahkan? Bukankah kalian adalah pendekar-pendekar aliran lurus? Kenapa kalian harus bertikai? Maaf, Resi Hati Suci. Kalau kehadiran saya di tempat ini mengganggu ketenteraman Resi. Saya kemari sebenarnya hanya ingin mengambil pedang saya yang dicuri oleh Resi Amista. Jadi pedangmu telah dicuri Resi Amista. Resi Amista, benarkah kau telah mencuri pedang pendekar Anting Wulan? Tidak, Resi. Untuk apa saya mengambil barang yang bukan menjadi hak saya? Kalau benar saya mencuri pedangnya, tentunya harus dibarengi dengan seorang saksi, ha? Keparat. Licik juga Resi Amista. Tadi dia mengaku bahwa dia benar mencuri, tapi sekarang dia menyangkalnya. Padahal pedang itu jelas di tangannya. Jadi Nona Pendekar Anting Wulan tidak mempunyai seorang saksi? Ada. Kakak Anting Wulan mempunyai seorang saksi. karunya mini rencana. Oh, apa yang harus aku lakukan? Terpaksa aku harus mengakui. Aku harus mengakui perbuatanku dengan menyerahkan pedang ini ke Parat. Ya, terpaksa daripada rahasia aku terbongkar. Akulah saksi dari pencurian itu, Pramita. Kalau begitu, uruslah persoalan pribadi kalian. Untukku hal ini bukanlah menjadi pekerjaanku. Permisi. Tunggu. Biarkan Pramita. Resi Amista, tidak kusangka ternyata kau telah mencuri pedangku secara licik. Nah, sekarang serahkan pedang itu atau aku akan membuka semua janji-janjiku. Jangan. Jangan. Aku mohon jangan, Pramita. Baiklah, aku memang bersalah telah mencuri pedangmu. Ini, ambillah. Terima kasih. Berarti kau telah selamat dari keteledoranmu. Kaulan, terimalah pedangmu ini. Terima kasih, Pramita. Kau telah membayar kesalahanmu. Resi Amista, kalau kau masih ingin kuhargai dan ingin agar aku berada dalam janjiku, aku harap jangan sekali-sekali lagi kau menguntik-untik pedang ular mas itu. Iya, iya. Kalau begitu aku permisi. Hop. Aneh sekali. Ada hubungan apa sebenarnya di antara mereka bertiga? Aku melihat kejanggalan di antara mereka. Kaulan, apa yang tengah Kaulan pikirkan? Tidak. Aku hanya melihat kejanggalan hubungan di antara kalian bertiga. Kalau boleh aku tahu, kenapa Resi Amista sepertinya takut sekali terhadap kalian? Oh, tidak ada hubungan apa-apa, Kak. Kami berdua hanya mempunyai sedikit persoalan dengan Resi Amista yang menyebabkan dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Aku rasa wajar kalau tiba-tiba Resi Amista takut terhadap kami. Ah, ya sudah. Kalau begitu, yang penting pedang ini telah kembali dan kau telah membayar kesalahanmu dengan kembalinya pedang ini. Oh ya, ada perasaan apa tiba-tiba saja kalian menyusup ke Bukit Tengkorak ini? Anu, Kak, kami berdua hanya mempunyai perasaan bersalah saja. Rasanya malu sekali kalau sampai kami berdua tak dapat mengembalikan pedang ular mas kakak. Ya sudah, kalau begitu, sekarang kita kembali. Ayo. Baik, Kak. Ayo, Kakak. Iya, Mita. Dan kau Karmapala, mau kemana sekarang tujuanmu? Kami berdua mungkin akan mampir dulu ke Galuh, Kak. Karena aku masih ada sesuatu yang harus diselesaikan di Galuh. Mengenai Pramita, aku akan mengajaknya. Dan kakak sendiri bagaimana? Iya, aku pun tak akan kembali ke Istana Kencana Wungu. Aku akan terus ke Mataram untuk bertemu dengan Kakang Saka. Sudah lama rasanya aku meninggalkan Mataram. Kalau begitu, kita berpisah di persimpangan. Karena Kak Ulan akan ke Mataram. Iya, aku rasa kita memang harus berpisah. Hup! Hup! Kak Ulan, kalau begitu, aku akan terus ke arah utara. Terima kasih atas segala nasihat kakak dan bantuan kakak. Iya, berhati-hatilah di perjalanan. Pramita, kau pun harus bisa menjaga dirimu baik-baik. Jangan sampai menjadi anak yang ceroboh lagi. Iya, Kak. Kak Ulan, kalau begitu, kita berpisah. Mari, hiya! Halim Wulan yang berhasil membawa kembali pedang ular emasnya dari tangan Resi Amista atas bantuan Pramita dan Karmapala. Setelah mendapatkan kembali pedang itu, ketiganya pun kembali. Namun di tengah perjalanan, Anting Wulan memutuskan diri untuk melanjutkan perjalanannya ke Mataram. Sementara Pramita dan Karmapala melanjutkan ke Galuh. Dengan menunggang kuda ajaibnya si Tunggul, Anting Wulan terus memacu kudanya sambil dalam pikirannya masih mengganjal tentang hubungan Pramita dan Resi Amista. Aku sebenarnya masih penasaran dengan hubungan Pramita dan Resi Amista. Kelihatannya sangat mencurigakan sekali. Ya, biarlah. Untuk saat ini, hubungan mereka masih tersembunyi. Tapi nanti, suatu saat, pasti akan terungkap. Ya, kutunggu saja nanti kabar apa yang akan terjadi dari mereka. Kalau saja tak ada Pramita, mungkin pedang ular masku ini belum tentu akan kembali ke tanganku. Tapi, aku pun masih penasaran dengan pedang ini. Jangan-jangan pedang ini pun pedang palsu. Aku harus mencobanya untuk menguji kebenaran bahwa pedang ini pedang asli. Tempat ini kelihatannya cocok untuk mengujinya. Hup! Nah, Tunggul, kau diamlah di sini. Aku akan menguji pedang ini dulu sebentar. Aku khawatir pedang ini adalah pedang palsu. Tunggulah di sini, Tunggul. Hup! Dalam menguji pedang ini pun, aku harus hati-hati. Kalau pedang ini pedang yang asli, berarti aku harus cepat-cepat menyarungkan pedang ini jika sudah kumainkan dengan jurus-jurusku. Nah, kalau begitu, aku akan siapkan ajian Banyu Cakrabuanaku untuk mengimbangi kehebatan pedang ular masku ini. Inilah saatnya aku harus mencabut pedang ular masku dari warangkanya. Aku mulai merasakan ada sebuah getaran hebat yang membawa aku bergerak-gerak. Aku harus cepat-cepat memasukkan pedang ini ke dalam warangkanya. Baru aku percaya bahwa pedang ini adalah pedang yang asli. Sampai saat ini, aku belum berhasil menguasai kekuatan dari pedang ular masku. Entah kapan aku akan bisa menguasainya. Iya, suatu saat aku harus mendapatkan kuncinya. Karena biar bagaimanapun, pedang ini akan selalu kubawa. Dan tentunya, suatu saat harus bisa aku pergunakan. Nah, lebih baik aku melanjutkan perjalananku saja. Hayo Tunggul, kita lanjutkan perjalanan kita. Hiya, hiya, hiya, hiya, hiya. Keaslian dari pedang ular masnya, Anting Wulan kemudian melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di sebuah tempat, nampak ada sebuah kejadian yang amat mencekam. Orang-orang jubah hitam telah membuat huru-hara di sebuah desa yang terpencil. Sementara ketika kejadian itu berlangsung, tak jauh dari tempat itu, Cerangkong Hidup tengah memperhatikan dengan penuh amarah. Jenis kejahatan yang seperti itu, muak juga aku rasanya. Mau jadi penjahat tanggung-tanggung segala, pakai main keroyokan. Akan ku hajar mereka semua ke barat. Jangan kau ganggu anakku. Kalau kalian mau harta itu, ambil saja. Asal jangan kau ganggu anakku. Aku mohon jangan, Tuan. Jangan. Banyak bacot perempuan tua. Minggir. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya butuh anakmu yang cantik dan wentok ini. Ibu, anakku. Ibu, jangan Tuan, tolong lepaskan aku. Jangan. Ampun, Tuan. Saya tidak mau diperlakukan begini. Jangan, Tuan. Jangan. Oh, my. Lepaskan anakku. Lepaskan. Nama anakmu Oh My, ya? Bagus. Sungguh sebuah nama yang bagus sesuai dengan orangnya. Nah, Omai, ayo bangun. Buatlah aku sesenang mungkin. Tidak, jangan. Alah, sudahlah. Jangan menangis. Tak ada gunanya kau buang-buang air matamu, sayang. Lebih baik berjumpa dengan aku, seorang jubah hitam yang ditakuti pendekar manapun. Ayo, ayo, ayo, ayo. Anakku. Keparat. Kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu kesenanganku? Rupanya kau sedang bersenang-senang. Oh, maaf. Aku sungguh tidak tahu kalau kau sedang bersenang-senang. Keparat kucing kurus. Rupanya kau telah membuat aku tersungkur, keparat. Sabar. Sabar. Apakah kau tidak bisa sabar sedikit? Kalau kalian mau bersenang-senang, aku pun akan menemani kalian. Kenapa harus marah-marah? Ayo, kita bersenang-senang. Bangsat! Teman-teman, serbu manusia kurus itu. Ayo, serbu! Ayo! Ah, kalau kalian bersenang-senang semuanya, aku pun suka. Majulah! Jangan biarkan manusia kurus itu hidup-hidup! Dia telah membuat aku malu! Kincang saja! Ayo! Pertarungan jadi berlangsung seru karena jerangkong hidup yang menghajar para jubah hitam itu sambil bermain-main. Namun tidak lama kemudian, orang-orang jubah hitam itu pun jadi kalang kabut dibuatnya. Sungguh memalukan penjahat-penjahat kelas teri. Masa hanya beberapa jurus saja sudah kalang kabut begitu? Tuan, terima kasih atas bantuan Tuan. Tuan telah menyelamatkan anak saya. Kalau tidak ada Tuan, mungkin anak saya sudah celaka. Sudahlah, iya. Tidak apa-apa. Aku senang bisa membantu kalian. Aku paling benci melihat kejahatan sekarang ini, karena aku dulu pun bekas penjahat. Aku sudah tidak ingin melakukan kejahatan dan juga tidak mau melihat kejahatan. Jadi Tuan pun bekas seorang penjahat? Iya, tapi ibu sekarang tidak perlu takut. Aku sekarang sudah tobat dan tidak mau melakukan kejahatan lagi. Nah, hati-hatilah, jaga diri. Aku mau pergi dulu. Nanti dulu, Tuan. Lebih baik Tuan istirahat saja dulu di pondok ini. Kelihatannya Tuan habis melakukan perjalanan jauh. Apakah kau tidak takut melihat tampangku dan latar belakangku tadi? Kenapa harus takut? Bukankah Tuan sudah insaf dan bertobat? Aku melihat kejujuran di hati Tuan, walaupun keadaan Tuan sangat menyeramkan. Terima kasih atas kebaikanmu, Ibu Tua. Baru kali ini aku menemukan orang yang baik sepertimu. Mau dekat denganku dan berbicara. Tak bedanya dengan Tuan yang mau menyelamatkan saya dan anak saya satu-satunya. Panggil saja saya Nyai, Tuan. Ya, Nyai. Mana anakmu yang mau diganggu itu? Saya, Kek. Anak manis. Bagaimana keadaanmu? Dada saya terasa sakit, Kek. Kenapa saya begitu sesak? Telah dihantam oleh laki-laki berjubah hitam itu. Kemarilah. Aku akan mencoba menyembuhkanmu. Duduklah di balai-balai ini. Iya, bagus. Tegakkan tubuhmu. Iya, maaf. Aku akan membuka bagian belakang punggungmu, karena aku akan menyalurkan hawa murniku untuk melancarkan pernafasanmu. Iya, Tidak apa-apa, Kek. Tanpa rasa takut terhadap cerangkong hidup, Omai kemudian membuka baju bagian belakangnya. Setelah punggungnya terbuka, kemudian cerangkong hidup menempelkan kedua telapak tangannya. Sambil segera menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Omai, dan tidak beberapa lama kemudian. Bagaimana, Omai? Sudah sembuh, Kek. Pernapasanku sudah lancar. Wah, kakek ternyata orang hebat. Terima kasih, Kek. Nah, sekarang minumlah air putih agar pernafasanmu bertambah lancar. Iya, Kek. Setelah cerangkong hidup dijamu di pondok orang yang ditolongnya itu, tak beberapa lama pun ia meninggalkan rumah itu dengan perasaan bahagia. Baru kali itu rasanya ia menolong seseorang, kemudian mendapat perlakuan baik dari tuan rumahnya. Oh, canggung juga rasanya aku menerima perlakuan yang baik seperti itu. Oh, bekas seorang penjahat yang ditakuti tiba-tiba hadir jadi seorang pembela kebaikan. Aneh, tapi terasa bahagia walau hanya sedikit aku bisa membantu dan mewujudkan kebaikan. Sariti, sebentar lagi kita akan segera sampai ke Gua Larang. Lihatlah, Gunung Ciremai itu sudah kelihatan dari sini. Ah, benar, Guru. Guru, sebenarnya ada kabar apa sehingga Resi Wanayasa mengundang Guru untuk datang ke padepokannya? Ya, biasa. Hanya soal kerinduan saja. Sudah cukup lama juga aku tidak datang ke kaki Gunung Ciremai ini. Dan aku sendiri tidak tahu bagaimana kabarnya Resi Wanayasa di Gua Larang. Kau suka datang ke sana, bukan? Guru, biasa saja, Guru. Tidak ada bedanya dengan Guru. Kelihatannya Sariti merasa senang sekali datang ke padepokan itu. Kenapa Sariti tidak menaruh simpati padaku? Apa sih kekurangannya aku ini? Sudah sejak lama aku tertarik pada Sariti, tapi Sariti seolah-olah acuh padaku. Entah itu berpura-pura atau memang dia tidak tahu. Oh, Sariti. Entah bagaimana perasaanku nanti jika Sariti bertemu dengan Sita Kelim. Sejak Kakang Giri tahu bahwa aku akan ikut ke Gua Larang, kelihatannya ia diam saja. Mungkin ia merasa cemburu terhadap Kakang Sita Keling. Ada-ada saja. Kakang Giri, bukannya aku tidak mau menerima perlakuan yang berlebihan darimu. Aku tahu kau menyintaiku, tapi rasanya aku tidak bisa menerima cintamu. Aku malu terhadap Guru. Apa jadinya nanti kalau aku mempunyai seorang kekasih yang satu seperguruan denganku? Kakang Giri Banda, kenapa Kakang sejak tadi diam saja? Apa ada yang Kakang pikirkan? Tidak ada yang kupikirkan. Untuk apa aku memikirkan sesuatu atau seseorang? Sementara orang yang kupikirkan tak pernah menghiraukan aku. Ya, jadinya lebih baik aku biasa-biasa saja. Kau sendiri bagaimana? Kelihatannya kau senang sekali ke padepokan Gua Larang. Jangan menuduh yang bukan-bukan, Kakang. Aku merasa biasa-biasa saja. Tidak lebih seperti melakukan perjalanan ke tempat lain. Kau marah atas kata-kataku? Tidak. Hanya kata-kata Kakang seakan-akan mengandung sindiran. Aku mengerti, Kakang, apa yang Kakang maksudkan. Sudahlah, Kakang jangan berpikir yang tidak-tidak. Maafkan aku, Sariti. Sudahlah. Apa yang kalian bicarakan itu, Kiribanda, Sariti? Kok ketengalannya bisik-bisik? Apakah aku yang tua ini tidak boleh turut campur? Tidak, Guru. Kami berdua tidak bicara yang penting. Ya, hanya mengisi kekosongan saja. Kalau Guru mau nimbrung, silakan. Dasar anak muda. Pasti pembicaraan kalian tidak lebih dari masalah cinta. Cinta dan soal cemburu. Iya apa tidak? Iya, Guru. Salah maksudku, tidak, Guru. Kalian berdua tidak bisa membohongi Guru. Aku pun pernah muda seperti kalian. Pernah merasakan gejolak cinta dan panasnya hati karena cemburu. Kalian tidak perlu malu, wajar saja. Aku pun tidak pernah menyalahi hubungan anak-anak muda kalau masih dalam batasan yang wajar. Iya tidak, Sariti? Tidak, Guru. Loh? Aku masih belum memikirkan tentang masalah cinta. Aku masih ingin sendiri, tidak ingin terlibat dengan masalah cinta. Kalau hati sudah terikat cinta, rasanya kebebasan yang kita miliki akan jadi terkurung. Makanya aku masih ingin sendiri. Sariti, Sariti. Tidak boleh begitu. Seharusnya kau mempunyai pendirian. Justru kalau kita sudah terasuk cinta, maka apapun yang kita lakukan dengan kekasih kita, jika berdua, seakan-akan terasa indah sekali. Guru tahu apa yang kau maksudkan. Dan aku juga tahu kalau kau belum menemukan orang yang cocok dengan hatimu, bukan? Guru, bisa saja. Sudahlah, Guru. Saya ingin melupakan dulu masalah itu. Iya. Tidak terasa perjalanan kita sudah sampai di muka pintu padepokan Gua Larang. Akhirnya sampai juga kita di padepokan Gua Larang. Sariti, apakah kau mau membersihkan tubuhmu dulu? Untuk apa, Kek? Aku rasa aku sudah cukup rapi. Tapi kali ini kau harus lebih rapi lagi. Jika tidak mau mandi, kau perlu merapikan rambutmu atau mungkin bajumu. Dengarlah, Sariti. Jika kali ini kau mau mengenakan baju khusus, baju yang rapi sebagaimana wanita kota, kau boleh melepaskan baju pengemismu itu. Tidak, aku tidak akan melepaskan baju pengemis ini. Lo. Aku tetap akan memakai pakaian ini dalam saat apapun. Jangan begitu, Sariti. Jangan begitu. Bukankah kau sudah dapat meraba? Atau setidak-tidaknya mengerti apa maksud dan tujuan kita datang kemari? Kok kamu hanya diam saja? Tapi jika memang begitu sikapmu, aku tidak akan melarang. Kau boleh tetap mengenakan pakaian pengemis yang merupakan ciri dan sekaligus kebanggaan bagi kita semua. Sudahlah, Kakek. Kakek tidak perlu terus-terusan membicarakan hal itu di depanku. Jangan membuat aku malu dan serba salah. Lah kok malah begitu? Memang tujuan kita kemari adalah untuk membicarakan hal itu, Sariti. Membicarakan masalah perjodohanmu dengan Seta Keling, murid utama dari padepokan ini. Ayo, mari kita masuk, Sariti. Mari, Kiribanda. Baik, Guru. Hiya! Siapakah tuanku bertiga? Dan apa tujuan tuanku datang kemari? Eh, cantik, katakanlah pada gurumu bahwa aku pengemis miskin datang memenuhi undangannya, ya. Iya. Jadi tuanku adalah Aki Parang Pungkur, pemimpin pengemis tongkat merah. Iya. Jika begitu, ya memang tuanku lah orang yang sedang kami tunggu-tunggu. Sejak beberapa hari yang lalu, kami telah bersiap-siap untuk menerima kedatangan tuan. Apakah tidak salah pendengaranku yang tua ini? Tidak, tuan. Wanayasa menunggu-nunggu kedatangan menyambutku sampai seperti ini. Iya. Kehormatan yang luar biasa sekali. Terima kasih. Iya. Nah, ayo, antarkanlah kami menghadap gurumu itu. Sebaiknya tuan bertiga menunggu saja di pondok yang telah kami sediakan. Sementara ini guru kami berada di ruang semedinya. Baik, apa kata tuan rumah? Kami tamu harus menuruti saja. Nah, iya. Ayo Sariti, Panda, kita beristirahat. Marilah tuan-tuan. Parang Pungkur bersama dengan Sariti dan Giribanda murid-muridnya beristirahat di sebuah pondok yang telah disediakan. Sementara itu, Sariti meminta izin untuk sesaat mencuci muka di pancuran 9 mata air dewa. Saya permisi sebentar, kek. Saya ingin mencuci wajah dan menghilangkan keringat di pancuran 9 mata air dewa. Iya, tentu saja. Cepatlah. Mungkin sebentar lagi kita akan menghadap Resi Wanayasa. Biarlah saya menemani adik Sariti, Guru. Tidak usah, Kakang Giribanda. Aku tahu daerah sini. Sudah beberapa kali aku datang kemari. Tapi aku juga ingin membasuh muka, mencari air segar di sana. Ya, marilah jika begitu. Permisi, kek. Iya. Beberapa saat setelah tiba di pancuran 9 mata air dewa, Sariti tertegun. Sesaat ia termenung, teringat akan segala kejadian beberapa tahun yang lalu. Alangkah malunya jika aku nanti bertemu dengan Kakang Seta Keling. Aku telah pergi meninggalkan padepokan ini setelah aku mendapat tahu dari Anting Wulan tentang surat yang aku bawa dari kakek. Ternyata surat itu berisi lamaran dari kakek. Kakek yang bermaksud menjodohkan aku dengan Kakang Seta Keling. Aku berlari meninggalkan padepokan ini. Aku malu. Seakan-akan aku adalah seorang wanita yang tidak berharga. Perempuan tua yang tidak laku lagi. Hingga kakek harus menjodohkan aku. Lebih dahulu mengangkat bicara tentang perjodohanku dengan Eyang Wanayasa. Aku malu. Apalagi jika urusan ini didengar oleh Kakang Saka Palwaguna. Aku sempat menunjukkan sikap mesraku padanya. Aku sempat menunjukkan bahwa aku tertarik dan jatuh hati padanya. Pada Kakang Saka, yang merupakan adik Kakang Seta Keling. Adik Sariti. Adik Sariti, engkau melamun? Tidak. Aku hanya teringat banyak hal tentang tempat ini. Dahulu ketika pertama kali aku datang kemari, pancuran 9 mata air dewa ini tidak seperti ini. Pada saat itu, kemarau hebat sedang menimpa tanah Pasundan. Air yang keluar dari pancuran itu sedikit sekali. Dan blumbang ini tidak ada, tidak berisi air sedikit pun. Air sedikit yang tumpah dari pancuran ini diperebutkan oleh penghuni padepokan. Ya, bahkan oleh penduduk sekitar padepokan ini. Aku terpaksa berdusta dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak dapat bercerita banyak tentang isi hatiku. Karena aku melihat tanda-tanda bahwa Kakang Giribanda menyukai diriku. Ada-ada saja. Adik Cariti, kau melamun lagi? Tidak, Kakang. Tidak. Aku tidak melamun. Hanya... Oh ya, bukankah kita datang kemari untuk membasuh dan menyegarkan wajah kita dengan air dari pancuran yang membawa berkah ini? Marilah Kakang, Kakang dapat memilih pancuran mana yang Kakang sukai. Bagaimana Adik Sariti? Kau sudah selesai? Sudah Kakang, tapi tunggulah sebentar. Aku akan merapikan rambutku dahulu. Hei, itu ada seseorang yang datang kemari, Adik Sariti. Kakak Setak Keling. Jadi itu yang bernama Raden Setak Keling. Iya. Mari Kakang Giri, kuperkenalkan kau padanya. Selamat datang di padepokan kami, Adik Sariti. Maaf. Aku tidak segera menyambutmu. Tidak apa, Kakang Setak Keling. Oh ya, Kakang, kenalkan ini Kakang Giri, Kakang seperguruanku. Nama tongkat merah telah menyebar luas hingga ke seluruh tanah Jawa. Karena itu hormatku pada Tuan Giri Banda, yang merupakan tokoh yang pasti sangat disegani. Yang besar dan hebat hanyalah perguruan tongkat merah, dan bukan diriku. Tidak seperti Tuan Setak Keling. Tuan memiliki nama besar yang sangat disegani dalam kelompok kecil yang bernama Ning Sebu. Yang namanya tidak kalah besar dari perguruan Gua Larang sendiri. Tuan terlalu berlebih-lebihan. Saya bersama dengan kelompok Ning Sebu hanyalah sekedar menjalankan Dharma Bakti Kesatria. Dan itu hanya di seputar kaki Gunung Ciremai. Ya, di seputar Gunung Ciremai ini saja. Sudahlah. Kalian tidak perlu saling memuji dan merendah. Sebaiknya kita kembali saja. Oh ya, sampai lupa. Kedatanganku menyusul kalian kemari adalah untuk memanggil kalian agar segera datang untuk bersama-sama dengan kami makan bersama. Marilah Kakang Giri, kita segera kembali. Setelah menikmati makan bersama di ruang utama padepokan Gua Larang, mereka pun mulai membuka pembicaraan. Sayang sekali, suasana seperti ini kau tidak lagi ditemani oleh murid-murid utamamu, Wanayasa. Iya. Lain dulu, lain sekarang, Pungkur. Dahulu mereka belum mempunyai banyak tanggung jawab seperti sekarang. Sekarang masing-masing dari mereka telah mempunyai tugas sendiri-sendiri. Saka dan Anting menghamba di Mataram. Sedangkan Setak Keling dan Dampu Awuk di Galuh. Iya, itulah, Pungkur. Aku merasakan tugasku di dunia ini hampir selesai. Karena itu, aku ingin menuntaskan semuanya. Aku ingin... aku ingin semuanya selesai. Ketika Seta menyambangiku 2 minggu yang lalu, aku menanyakan tentang masa depannya. Tetapi anak bodoh ini hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Oh, iya, iya. Terutama tentang hal yang menyangkut jodohnya. Dia itu benar-benar bodoh untuk hal yang satu itu. Dan ketika aku berkata akan memberikan jodoh untuknya, dia setuju dan menyerahkan padaku. Karena itu aku teringat dan menyebut nama Sariti. Kau tahu apa jawabnya? Menurut muridku yang tampan dan gagah ini dengan cepat menanggapi hal itu. Terserah yang kurus saja, katanya. Dan ketika aku mendengar berita kedatanganmu, aku menjadi semakin yakin bahwa Seta Keling ini yang sekaligus murid terkasihku adalah jodoh dari anak muridmu Sariti. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Wanayasa. Ternyata kau ini adalah seorang resi yang sangat pintar dan sekaligus licik. Tetapi aku pengemis miskin ini tidak bisa kau perdaya. Iya. Walaupun aku telah kau sambut dengan hangat dan makanan-makanan lezat tadi, tapi aku tidak mau menerima dengan begitu saja. Aku tidak ingin memaksa dan memojokkan muridku Sariti. Biarpun dia itu muridku, tapi dia tetap adalah seorang gadis yang dewasa, seorang manusia yang mempunyai hak-hak dan kebebasan sendiri. Karena itu, Wanayasa, aku tidak akan memutuskan sendiri. Aku tidak akan menerima ataupun menolaknya. Nah, semua itu aku serahkan kepadanya, pada Sariti sendiri. Kau betul. Tapi bagaimana dengan Sariti sendiri? Dan apa jawabannya? Sariti, sekarang kini keputusan berada di ujung bibirmu. Katakan iya atau tidak. Kau terima atau tidak? Kek, aku... Dengar Sariti, kau tidak perlu takut untuk mengatakan tidak. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memaksakan kehendaknya pamanmu ini. Di sini ada aku, kakekmu, dan nasi yang telah kau makan tadi jangan kau jadikan sebagai bagian dari pertimbanganmu. Bukankah begitu, Wanayasa? Benar, benar Sariti. Jawablah dengan sejujur-jujurnya. Apakah kau menerima lamaranku ini untuk murid-murid utamaku, pewaris padepokan Gua Larang ini? Tunggu dulu. Jangan terpengaruh dengan segala macam sesumbar resi itu tentang warisannya. Nah, Sariti, jawablah. Apakah kau akan menerima lamaran ini? Sariti yang merasakan dirinya dijadikan pusat pembicaraan dan dibuat bagaikan barang dagangan menjadi kecewa, dan ia tak dapat menahan diri lagi menangis terisak-isak. Sementara itu Raden Seta Keling yang duduk di hadapannya masih saja menunduk bagaikan sebuah patung batu. Kalian semua keterlaluan sekali. Mengapa aku kalian sudutkan untuk menjawab semua ini? Mengapa aku yang harus memutuskan? Aku tidak akan menerimanya dan juga tidak menolaknya. Jika memang Kakang Seta mencintaiku, biarlah Kakang Seta sendiri yang mengatakan. Aku tidak bisa menjawab dan menerima lamaran dengan cara seperti ini. Eh, Sariti. Biarlah aku yang menyusulnya, Guru. Tunggu. Jangan. Kau tidak perlu menyusulnya, Panda. Sekarang bagaimana, Wanayasa? Ini bagaimana muridmu Sitakeling? Mengapa dia hanya menjadi patung-patung saja? Berikanlah sekarang tugas padanya, Wanayasa. Tugas kita saat ini sudah selesai. Iya, kau memang benar, Bungkul. Nah, Seta, sekarang ini adalah tugasmu, Seta. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Apa yang harus saya lakukan, Eyang? Seta, benar-benar lengkap sudah dugaanku padamu. Kau ini bodoh, atau memang seorang laki-laki yang lemah terhadap wanita, ha? Seta, cepat kejar Sariti. Temui dan katakan bahwa kau mencintainya. Tapi, ayo cepat. Bukankah Eyang tadi telah mengatakannya? Mengapa Sariti menghendaki yang... Dasar bodoh. Tidak salah dugaan kurumu. Kepandaianmu saat ini mungkin sukar dicari bandingannya. Tapi ketololanmu pun terhadap wanita sukar dicari bandingannya. Ayo kejar dan cepat jika memang kau tidak ingin mempermainkan muridku dengan lamaran ini. Cepat atau aku akan mengajarmu. Baiklah kakek Pungja. Ayo cepat. Guru, sebaiknya aku menyusul Sariti. Dia kelihatan kecewa dan tersinggung dengan lamaran ini. Dia kelihatannya tidak dapat menerima lamaran ini, Guru. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang berada di dalam hati seorang wanita. Sekalipun dia itu Sariti, murid terkasih yang kuanggap bagai cucuku sendiri. Iya, wanita memang selalu diliputi rahasia. Atau semua ini adalah karena kebodohan kita juga, Wanayasa? Bagaimana kita akan mengerti rahasia wanita? Kawin pun kita ini tidak. Guru, sebaiknya aku menyusul mereka. Aku hanya ingin menyaksikan apa yang terjadi. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dengan mereka, Guru. Kau kira tidak akan seperti itu jadinya? Ya, pada dasarnya mereka sebelumnya adalah sahabat. Tetapi adik Sariti sikapnya keras sekali, Guru. Dan lagi situasi yang baru saja berkembang cukup mencemaskan saya. Saya akan melihat saja dari kejauhan, jika Guru mengizinkan. Ya, baiklah. Tapi berhati-hatilah. Lihat saja dari kejauhan, ya. Cepat kembali lagi jika kau sadari keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Baik, Guru. Saya mengerti. Saya mohon pamit. Sementara itu Sariti yang berlari meninggalkan padepokan Gua Larang berhenti di bawah sebuah pohon besar. Ia menjatuhkan dirinya, menangis terisak-isak. Benar-benar memalukan. Sejak pertama, aku telah kehilangan semua harga diriku. Kakek melamar Kakang Sitakeling. Dan kini, di dalam pertemuan tadi aku telah disudutkan. Sementara Kakang Seta dia menunduk. Bagaimana jika Kakang Saka dan Anting Wulan serta Dampu Awuk mengetahui semua hal ini? Bukankah aku kelak akan menjadi bahan ejekan, bahan tertawaan? Sariti yang merupakan gadis tua yang tidak ada harganya, perawan tua yang mengemis jodoh, Tidak, aku tidak mau jadi buah tertawaan mereka. Aku malu. Sementara itu tanpa setahu Sariti, yang tengah diamuk perasaan gundahnya, Seta Keling telah tiba di belakangnya. Dan pemuda itu hanya diam, berdiri mematung, tak tahu harus berbuat bagaimana. Celaka, adik Sariti rupanya benar-benar tersinggung. Ia menangis sedemikian sedihnya. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang harus aku katakan untuk menghiburnya? Apakah aku harus mengatakan cinta padanya? Sekarang juga. Tapi, mengapa mulutku jadi keluh seperti ini? Rasa-rasanya, mulutku jadi terkunci rapat. Aku tidak dapat mengatakan semua itu. Raden Seta Keling terus saja mematung, berdiri tanpa berani keras-keras mengeluarkan nafas. Sampai beberapa saat tangis Sariti mulai reda. Dan pendengarannya yang peka mulai merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Segera saja ia menoleh ke belakang. Kau sejak kapan kau berada di situ? Sudah sejak tadi. Jadi sejak tadi kau menonton aku, berdiri memperhatikan aku yang sedang merintih. Kau benar-benar senang mempermainkan orang, Kakang Seta. Maafkan aku, adik Sariti. Aku tidak sanggup menegurmu yang sedang terisak sedih. Aku kasihan padamu. Kasihan? Jadi semua ini Kakang dasarkan pada rasa belas kasihan. Kenapa Kakang sampai bersikap seperti itu? Kakang keterlaluan sekali. Kakang pasti menganggapku kini seorang perawan tua yang tidak laku, perawan tua yang tidak berharga. Aku tidak mau Kakang bersikap seperti itu. Aku bukan begitu. Tidak, adik Sariti. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa kepadamu, adik Sariti. Kakang tidak perlu mengatakan apapun padaku. Maafkan aku. Aku merasa menyesal sekali datang ke tempat ini memenuhi undangan kakekmu. Sudahlah, pergilah tinggalkan aku, Kakang Seta. Kau pergi. Jangan hanya berdiri mematung di situ. Tidak, aku tidak akan pergi. Urusan kita belum selesai. Urusan apa? Kita sudah tidak lagi mempunyai urusan. Pergilah, tinggalkan aku sendiri di sini. Tidak, adik Sariti. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan kembali. Kakekmu telah memerintahkan aku untuk menyelesaikan semua ini. Pergi! Tinggalkan aku! Jangan hanya mematung seperti kerbau dongu! Ternyata kedatanganmu kemari hanyalah karena perintah. Untuk apa kau menerima usul dari kakekmu jika kau memang tidak mencintai diriku? Kau benar-benar telah mempermalukan diriku. Cepat! Pergi! Maafkan aku, Sariti. Aku tidak tahu dan tidak mengerti harus berbicara apa denganmu. Maafkan aku. Aku tidak peduli. Cukup sudah aku kau hina. Selamat tinggal. Tunggu, adik Sariti. Melihat Sariti pergi meninggalkan padepokan itu, Seta Keling tak dapat mendiamkan saja. Segera saja ia menggenjot tubuhnya, dan sekali lompat saja ia telah berhasil mengejar dan berdiri di hadapan Sariti. Tunggu, adik Sariti! Minggir! Jangan berdiri di hadapanku! Adik Sariti, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Kau harus kembali, adik Sariti. Jangan tinggalkan padepokan ini. Aku mencintaimu, Sariti. Aku bilang minggir. Jangan bicara apapun lagi mengenai urusan itu. Keadaan menjadi semakin menegang. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka dari kejauhan, Giri Banda yang telah tiba menyaksikan semua kejadian itu. Giri Banda yang telah berumur jauh di atas Sariti itu, diam-diam telah jatuh hati pada adik seperguruannya. Segera saja, ia melesat mendekati adik seperguruannya. Rupanya seperti ini sikap dari murid utama perguruan Gua Larang. Agaknya kau, Tuan Giri Banda. Ya, menyinggirlah. Berilah jalan untuk adikku lewat. Dia tidak mencintaimu. Dia tidak menyukaimu. Bahkan dia membenci sikapmu yang telah menganggapnya seperti barang mainan yang dapat diperjualbelikan. Sikap kalian guru dan murid benar-benar sangat mengecewakan kami dari perguruan Tongkat Merah. Aku mengaku bersalah. Memang semua ini terjadi adalah karena kebodohanku semata. Menyingkirlah. Berikan aku jalan. Sekali lagi aku peringatkan, jangan paksa aku untuk bersikap kurang ajar terhadap tuan rumah. Iya. Aku minta kau tidak usah ikut campur, Tuan Giri Banda. Aku sudah mendapat tugas untuk menyelesaikan urusanku dengan adik Sariti. Kaulah yang menyingkir. Jadi kau menghendaki aku diam saja sementara adikku Sariti kau buat seperti ini? Tidak. Aku akan menghancurkan siapapun juga yang akan menghina dan mempermainkan saudaraku, adik seperguruanku. Kami Tongkat Merah bukanlah sebuah perguruan yang dapat dibuat main-mainan. Aku harap kau mau menyarungkan kembali tongkatmu itu, Tuan Giri Banda. Menyingkir cepat. Biar adikku meninggalkan padepokan ini. Rupanya kau memang ingin mengenal siapa adanya aku, Giri Banda. Yup, yup. Giri Banda kemudian memutar-mutar pedangnya bagaikan baling-baling. Sementara Sariti tak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Ia hanya menunduk, diam tak bergerak. Sekali lagi aku peringatkan, menyingkirlah Sita Keling. Tidak, aku tidak akan menyingkir. Kaulah yang seharusnya menyingkir. Kau tidak mempunyai kepentingan di antara kami. Setan! Giri Banda yang menyimpan rasa cemburu menyerang Seta Keling dengan serangan-serangan hebat dari jurus tongkat saktinya. Serangan-serangan menusuk, memukul, menyapu, bahkan menggunting yang dibarengi dengan tangan lainnya. Tetapi anehnya, Seta Keling melayaninya dengan sangat tenangnya. Pemuda itu hanya mengelak dengan langkah-langkah kaki yang aneh, yang berpindah-pindah bagaikan bayangan, menjauhi ayunan dan sapuan tongkat lawannya. Gila. Benar-benar hebat pemuda lawanku ini. Seta Keling pengecut. Ayo, seranglah aku. Jangan hanya mengelak dan menjauhi pukulan tongkatku. Aku tidak bermusuhan denganmu. Mengapa aku harus menyerangmu? Hentikanlah seranganmu itu, Tuan Giri Banda. Baiklah. Kau terlalu menghina aku, Seta. Karena itu, tidak ada salahnya jika kita lihat siapa sesungguhnya yang unggul di antara kita. Biarlah, adik Sariti. Murid Gua Larang ini akan selalu memandang rendah pada kita jika tidak kita buktikan keunggulan dari Aji Tongkat Sakti. Ya. Sariti yang semula diam mematung kini menjadi cemas melihat kakangnya membuka serangan baru dengan gerakan-gerakan yang lambat. Tubuh kiri Banda meliuk-liuk bagaikan seorang penari. Gerakan-gerakannya dan deru serangnya kini nampak semakin melemah. Akan tetapi, Seta Kling yang menghadapi menjadi terkejut. Jurus apa lagi yang dipergunakan lawan? Angin serangannya menusuk tajam dan arah serangannya mulai tak dapat kuterka. Aku akan melayaninya dengan aji kincir metu tingkatan terakhir. Gila, tubuhnya semakin terasa jauh dan susah kujangkau. Setan alas, benar-benar hebat lawanku ini. Kakang Giri, Kakang Seta, hentikan. Aku akan membuktikan dulu bahwa aji tungkat dewa kita jauh lebih baik dari segala ilmu dari Gua Larang. Kakang, berbahaya. Anda, hentikan! Seta Kling, mundur! Gila! Apa yang telah kalian lakukan? Anak itu telah menghina adik Sariti. Aku tidak bisa mendiamkannya, Guru. Cucuku Sariti dihina. Hah? Benarkah itu, Sariti? Kau justru dihina oleh orang yang hendak melamarmu. Hei, kenapa kau diam saja? Jawab, Sariti. Dia bukanlah seorang pemuda yang pantas untuk menjadi jodoh adik Sariti. Aku tidak dapat menerima penghinaan atas diri adik Sariti. Benarkah itu semua, Seta? Kau telah menghina Sariti? Iya. Saya memang bersalah. Kau benar-benar telah mempermalukanku, Seta. Pergilah sekarang juga ke Bukit Gua Larang. Renungi semua kesalahanmu selama 12 purnama, Seta. Maafkan semua kesalahan saya, Eyang. Kakek Pungkur, Tuan Giri Banda, dan Adik Sariti. Hop! Aku meminta maaf atas semua kejadian yang dapat menjadi seperti ini. Kejadian yang sama sekali tidak aku sangka akan jadi begini. Kek, biarlah saya pergi lebih dulu. Guru, aku mengkhawatirkan keadaan adik Sariti. Izinkan saya menyusul dan menemaninya, Guru. Ya, kau benar. Jagalah baik-baik adikmu, Sariti. Baik, Guru. Saya permisi. Agaknya muridmu Giri Banda mencintai Sariti. Mungkin dialah jodoh untuk Sariti. Wanayasa, bagaimana kau bisa tahu hal itu? Aku kira aku masih cukup awas untuk melihat situasi seperti itu, Pungkur. Ngomong-ngomong, kau rupanya mengalami banyak sekali kemajuan, Pungkur. Jika mataku tidak salah, sekilas tadi kulihat muridmu Giri Banda telah memainkan aji tongkat sakti dalam jurus pamungkas. Tongkat dewa, jurus itu sangat hebat sekali. Semua itu aku lakukan karena aku iri kepadamu, Wanayasa. Aku mulai menekuninya ketika aku melihat engkau telah menguasai kincir metu tingkatan terakhir. Beberapa tahun yang lalu, di pancuran 9 mata air dewa. Apakah kau tertarik untuk mencobanya? Aku tidak ada semangat untuk berlatih, Bungkur. Entah besok atau lusa. Jika kau sudi, marilah kita kembali lagi. Bermalamlah satu atau dua malam untuk menghapus segala rasa rikuh dan serba salahku ini. Aku akan melayanimu dengan semampuku. Kau ingin menghapus semua kesalahanmu dengan makanan-makanan lagi, begitu? Dengan apapun. Mungkin besok jika aku telah kembali berselera, aku akan melayanimu untuk bertanding hingga satu hari satu malam. Wah, bagus. Bagus. Mari, aku terima undanganmu itu. Kemudian, kedua tokoh sakti itu kembali ke padepokan Gua Larang. Sementara matahari sudah menghilang di balik gerumbul pepohonan raksasa, lembayungnya yang kemerah-merahan seakan-akan mengiringi rintih dan kesedihan Sariti yang berlari meninggalkan Gua Larang. Dan beberapa saat kemudian, gadis manis yang malang itu menghentikan larinya dan mengempaskan tubuhnya di rerumputan sambil terisak-isak sedih. Tetapi tidak beberapa lama Sariti tiba-tiba menghentikan isaknya. Manakala ia melihat sebuah bayangan menuju ke arahnya, sesosok tubuh yang dikenalnya. Oh, Kakang Giri. Oh, aku harus bersembunyi. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku ingin sendiri. Oh, bagus. Rupanya ia belum melihat aku. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun juga. Aku tidak ingin ada seorang pun bersamaku. Aku tidak ingin dibelai dengan kata-kata hiburan yang semata-mata adalah cipiran hati, luapan rasa kasihan. Aku tidak ingin dikasihani. Rintihan lembayung senja mulai memudar. Sementara itu sang dewa malam mulai mengembangkan sayap-sayap kegelapannya. Tetapi Sariti yang bersembunyi di balik bebatuan besar masih saja duduk termenung sambil sesekali terdengar isak tangisnya. Mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Apakah memang aku harus menjadi korban dari derita asmara ini? Kakang Seta, aku dapat menerima lamaranmu, tetapi mengapa harus seperti itu sikapmu? Mengapa kau tidak menunjukkan sifat jantanmu, melamarku secara langsung, mengatakan bahwa kau menyukai diriku secara langsung? Apakah semua ini adalah karena keterpaksaanmu menerima usulan dari yang gurumu? Kau terpaksa menerima usulan jodoh seorang gadis pengemis, seorang perawan tua yang tidak ada harganya. Kemudian Sariti merebahkan dirinya di semak rumput yang tebal. Matanya memandang jauh ke arah langit lepas. Perlahan-lahan, ia mencoba untuk kembali mempelajari semua kejadian yang telah menimpanya. Ketika Seta menyambangiku 2 minggu yang lalu, aku menanyakan tentang masa depannya. Anak bodoh itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, terutama untuk hal yang menyangkut masalah jodoh. Dia benar-benar bodoh untuk hal yang satu itu. Oh, Apakah semua ini terjadi adalah hanya karena kebodohan Kakang Seta semata? Dia benar-benar bodoh untuk hal yang satu itu. Dia benar-benar bodoh untuk hal yang satu itu. Yang aku, benarkah semua yang terjadi ini hanya karena kesalahpahaman? Jika memang benar, akulah yang justru berdosa. Aku berdosa menyebabkan Kakang Seta dihukum sedemikian beratnya oleh Eyang Wanayasa. Aku berdosa. Iya, selama ini aku memang mengenal Kakang Seta sebagai seorang ksatria yang berbudi dan tidak banyak bicara. Tapi aku tidak mungkin menemuinya. Aku tidak mungkin meminta maaf padanya. Aku malu sekali. Sariti mendekap wajahnya. Ia seakan-akan menjadi malu dengan keadaan sekelilingnya. Walaupun ia tidak mencintai Raden Seta Keling, tetapi ia tidak membencinya dan juga tidak menolak lamarannya. Dan kini ia malah menjadi serba salah, merasa kasihan karena telah menyudutkan Raden Seta Keling hingga mendapatkan hukuman dari Resi Wanayasa gurunya. Hatinya mulai tergerak untuk mencari jalan menemui Raden Seta Keling. Apa kata Kakang Seta nanti jika sekarang aku menyambanginya ke sana? Tidak. Rasanya aku tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Aku malu. Sementara itu di Bukit Batu Larang, di mulut sebuah gua yang cukup besar, di antara puluhan gua-gua yang bertebaran, tampak sesosok tubuh yang berdiri tegak, memandang ke arah langit lepas yang kelam tanpa bintang. Orang bodoh seperti aku bukanlah idaman setiap wanita. Iya, orang bodoh dan dungu seperti aku memang sepantasnya untuk mendapatkan hukuman kurung di dalam gua ini. Mungkin aku kelak akan menjadi seorang resi, mengikuti jejak Eyang Guru. Oh, hari semakin menjadi gelap. Aku tidak boleh terus berdiri di luar seperti ini. Aku harus segera masuk ke dalam gua untuk mulai menjalani hukuman. Sebentar lagi hujan akan turun. Hukumanku ini justru dimulai dengan awal yang baik. Aku merasa bukan lagi dihukum, tapi justru berteduh. Dengan meningkatkan segala kewaspadaannya, Raden Seta Keling melangkah hingga keluar gua. Dan angin yang menderu membawa titik-titik air yang halus masuk ke dalam hujan. Dan tepat di mulut gua, terlihat sesosok bayangan ramping yang tengah menggigil kedinginan. Seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh hujan yang turun dengan derasnya. Agaknya Dewata Agung telah menentukan jalan hidupku untuk menjadi seorang resi sebagaimana Eyang Guru. Hei, sepertinya aku mendengar desah nafas seseorang di mulut gua. Siapakah yang tengah mengintaiku di luar sana pada saat hujan seperti ini? Biarlah, akan kulihat keluar. Bang. Dengan meningkatkan segala kewaspadaannya, Raden Setakeling melangkah hingga keluar gua. Dan angin yang menderu membawa titik-titik air yang halus masuk ke dalam hujan. Dan tepat di mulut gua terlihat sesosok bayangan ramping yang tengah menggigil kedinginan. Seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh hujan yang turun dengan derasnya. Sariti? Iya, itu Sariti. Untuk apa dia datang menemuiku kemari? Dan bagaimana dia dapat menemuiku di antara sekian banyaknya gua yang bertebaran? Kakang Seta, bolehkah aku masuk dan berteduh di dalam? Tentu saja boleh. Mari Adik Sariti. Terima kasih Kakang. Dengan langkah yang gemetar karena kedinginan, Sariti yang tiba-tiba saja muncul di mulut gua, memasuki gua kecil itu hingga ke dalam. Dan kemudian, tanpa berkata sepatah pun, ia duduk di muka perapian yang telah disiapkan oleh Raden Setakeling. Adik Sariti, untuk apa kau datang kemari? Dan bersama siapakah kau kemari? Apa hanya seorang diri? Iya, aku sendiri kakak. Lalu di manakah kakek Parang Pungkur? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi denganmu Sariti? Mengapa kau bisa tiba di sini? Apakah kau tahu aku berada di sini? Iya, aku berada di sini. Tidak jauh dari gua ini sejak beberapa saat yang lalu. Aku melihatmu ketika kau berdiri di mulut gua ini. Jadi, kau sengaja menemuiku? Ya, aku sengaja menjumpaimu. Kau sengaja menjumpaiku? Ada apakah di Sariti? Apakah belum tuntas bagimu hukuman yang dijatuhkan kakekmu? Terlalu ringankah hukuman ini jika dibandingkan dengan sakit hatimu? Tidak, Kakang Seta. Tapi entahlah, mengapa aku tiba-tiba saja menjadi merasa bersalah kepadamu. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kau dapat mencabut tongkatmu itu dan pukulkan ke seluruh tubuhku. Aku tidak akan berkelit sedikit pun. Aku tidak akan mengelak. Ayolah, cabutlah tongkatmu itu, Adik Sariti. Tidak. Tidak, Kakang Seta. Bukan itu maksudku. Lalu, apa maksudmu yang sebenarnya? Kakang Seta, kedatanganku kemari adalah untuk meminta maaf padamu. Meminta maaf? Apakah aku tidak salah dengar, Adik Sariti? Kau meminta maaf padaku? Tidak mungkin. Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Bukankah aku telah bersalah karena menyakiti hatimu? Iya. Memang kau lah yang seharusnya meminta maaf pada Adik Sariti. Kakang Giri. Dari arah mulut gua, tiba-tiba muncul sesosok tubuh yang telah dikenal oleh Raden Setakeling. Seorang pemuda berusia lebih kurang 35 tahun. Dialah Kiri Panda, salah seorang murid utama dari Ki Parang Pungkur. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan ketiga remaja di dalam gua kecil di Bukit Batu Larang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Sampai jumpa.